đi chờ là gubuk derita janda tua dengan anaknya beranak karena derita banyak hambamu berlalu membutakan matanya menutup rapat telinganya apalagi yang utama, yang manakah yang utama?